يهدنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أي كتاب عندكم Fathul Majid atau Taisirul Alam? Eh? Taisirul Alam, apa kata? Eh? Jadwalnya Taisirul Alam ya? Kita baca Taisirul Alam nanti kalau masih ada waktu terus Fathul Majid. Sampai hadis yang keberapa? Ke-6 atau yang ke-7 atau akhir bab ini, akhir bab Toharoh. Ada yang ingat? Baik, kita ambil hadis yang terakhir, hadis yang ke-10 dari bab ini, dari bab Toharoh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-hadithul ashir an Nu'aym al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghuran muhajjalina min atharil wudhu فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ وَفِي لَفْظٍ آخَرَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغَ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghuran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Wa fi lafdin li muslimin sami'tu khalili sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Dari Nu'aim al-Mujmir, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sungguh umatku mereka akan dipanggil, mereka akan diseru, akan dipanggil yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, ghurran muhajjalina, dalam keadaan bercahaya lagi bersinar, min atharil wudu, karena pengaruh wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Kabarang siapa mampu di antara kalian memanjangkan cahayanya, maka lakukanlah. Di dalam lafaz yang lain kata Nu'aim al-Mujmir, aku melihat Abu Hurairah berwudu. Kemudian Abu Hurairah mencuci wajahnya dan kedua tangannya sehingga hampir-hampir sampai ke dua bahunya. Kemudian Abu Hurairah mencuci kedua kakinya sehingga mengangkatnya sampai kedua betisnya. Mencuci sehingga kedua betisnya. Kemudian Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sungguh umatku mereka akan dipanggil di hari kiamat nanti dalam keadaan bercahaya, dalam keadaan bersinar lagi bercahaya, karena pengaruh wudu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahayanya dan sinarnya, maka lakukanlah. Di dalam lafaz Imam Muslim, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hiasan seorang mukmin akan sampai sekiranya air wudu itu sampai, atau di mana air wudu itu sampai. Nama ya ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya umatnya kelak di yaumil qiyamah akan diseru, akan dipanggil dalam keadaan bercahaya. Wajahnya, tangannya akan bercahaya, akan bersinar karena pengaruh wudu yang mereka lakukan sewaktu di dunia. Nah, kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, gharibul hadis, perkara-perkara yang asing dalam hadis, yud'auna mabniyun lil majhuli, yunadauna nida'an tashrifan, nida' tashrifin wa takrimin. Yud'auna mabniyun lil majhul, mabni lil majhul, yaitu yud'auna adalah fi'il mudhari dalam bentuk mabni majhul, yakni pelakunya tidak diketahui, fa'ilnya tidak diketahui. Yud'auna, kalau yang diketahui pelakunya adalah mabni ma'lum. Ya, mabni ma'lum, ma'lum diketahui pelakunya atau fa'ilnya. Kalau ini yud'auna, ini mabni majhul. Mana yud'auna? Yaitu yunadauna nida'a tasrifin wa takrimin. Mereka dipanggil dengan panggilan dan memuliakan dan pemulihan dan penghormatan. Kemudian ghurran, Dikatakan dalam hadis, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghuran. Ghuran bi dhammil ghain wa tasydidir ra jam'u agor. Asluha lum'atu baydha fi jabhatil faras. Ghuran dengan mendomah huruf gin gu wa tasydidir ra dan mentasydid huruf ra gur, ya, adalah jamak dari agor. Jamak dari agor asalnya adalah kilauan putih yang ada pada kening kuda. Nah, kalau kita perhatikan kadang pada kuda ada warna putih di apa di jidatnya. Nah, itu namanya ghuran atau agar. Fa utliqat ala nur wujuhihim. Kemudian dimutlakan atas cahaya wajah-wajah umat Nabi ini. Nah, jadi wajah-wajah umat Nabi nah, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nanti akan bercahaya. Nah, tetapi tidak semua. Nah, tidak semuanya yang akan bercahaya ini adalah umatnya yang melakukan wudu. Kemudian muhajjalina minat tahjil. Muhajjalina asalnya dari at-tahjil. Wahwa bayadun yakunu fi kawaim al-faros. At-tahjil ini adalah warna putih yang ada pada kaki-kaki kuda. Wal muradu bihi huna an-nur al-ka'in fi hadhil a'dha yaumal qiyamah tashbihan bi tahjilil faras. Dan yang dimaksud di sini muhajjalina atau cahaya warna putih di sini adalah cahaya yang ada pada anggota-anggota ini nanti di hari kiamat. Tashbihan bi tahjilil faras sebagai penyerupaan dengan warna putih yang ada pada kuda. Nah, jadi wajahnya akan bercahaya, demikian juga anggota-anggota wudu yang lainnya. Al-wudu'u bidhammil waw huwal fi'l. Al-wudu'u dengan mendhamma huruf waw, al-wu. Ini adalah perbuatan. Itu perbuatan wudu. Karena kalau salah mengucapkan atau salah mengharokati, misalkan al-wadu'u, al-wadu dengan memfathah waw, ini artinya air yang dipakai bersuci. Ya, tapi kalau al-wu dengan didhamma huruf waw, artinya perbuatan wudu. Nah, kemudian min atharil wudu illatun lil ghurrah wa tahjil. Karena pengaruh wudu ini merupakan sebab adanya al ghurrah dengan at tahjil, sebab adanya cahaya pada wajah dan anggota-anggota wudu yang lainnya ini karena wudu. Al ma'na al ijmali yubashiru Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ummatahu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yakhussuhum bi alamatin bi alamati fadlin wa syarafin yaumal qiyamati min bainil umami. Yubashiru Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam memberi kabar gembira ummatahu kepada umatnya bi'annallah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yahussuhum menghususkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menghususkan umatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi'alamati fadlin wa syarafin, dengan tanda keutamaan dan kemuliaan. Dengan satu perkara yang perkara ini merupakan keutamaan dan kemuliaan atas umatnya. Yaumal kiamah, di hari kiamat, mimbainil umami di antara umat-umat. Haitsu yunadauna fayatuna ala ru'usil khalaik tatala'la wujuhuhum waidihim warjuluhum bin nur. Sekiranya mereka dipanggil, diseru, kemudian mereka datang di hadapan makhluk-makhluk, dan wajah-wajah mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka bercahaya, dan bersinar, bercahaya. Wadhalika atharu min athari hadhil ibadah al-azimah. Dan yang demikian ini merupakan pengaruh dari pengaruh-pengaruh ibadah yang agung ini, yaitu wudu. Wahyal wudu alladhi karraruhu ala hadhil a'dha asy-syarifah ibtigha'a mardhatillah. Ibadah yang agung ini adalah wudu yang mereka mengulang-ulanginya atas anggota-anggota yang mulia ini karena mencari keridhaan Allah. Ya, perkara yang harus diperhatikan di dalam melakukan ibadah adalah ibtigha'a mardhatillah, dalam rangka mencari keridhaan Allah. Ya, merupakan syarat mutlak. 6. Apabila ingin diterima suatu ibadah, suatu amalan, maka wajib ikhlas, harus ada ikhlas. Dan yang kedua, mutabaah. Apabila tidak, maka suatu amalan mardudun, tertolak. Wa talaban li thawabihi, dan karena mencari pahalanya. Fakana jaza'uhum hadhil mahmadah al-azimah al-khasah. Maka ada balasan mereka ini adalah tempat-tempat yang terpuji, yang agung, yang khusus. Nah, ini makna secara global daripada hadis ini. Nah, bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan bercahaya wajah-wajah mereka dan tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Ini adalah pengaruh dari wudu. Ya, pengaruh dari wudu yang dilakukan sewaktu di dunia. Nah, tentunya dengan syarat tadi. Nah, harus ikhlas. Ya, harus ikhlas. Nah. Tsumma yaqulu Abu Hurairah, kemudian berkata Abu Hurairah, man qadira ala italati hadhil qurrah falyaf'al. Kemudian Abu Hurairah berkata, barang siapa yang mampu atas memanjangkan cahaya ini, maka lakukanlah. Li'annahu kullama tola makanal ghusli atola makanul ghusli minal udwi tolat al-gurratu watahjil. Karena setiap kali semakin panjang atau semakin luas tempat yang dibasuh dari anggota-anggota wudu tersebut, semakin luaslah cahaya dan sinar itu. Lianal hilyatan nur tablugu ma balago maul wudu. Karena hiasan cahaya atau keberadaan cahaya tersebut akan sampai di mana sampainya air wudu. Nah, akan tetapi hal ini, yaitu perkataan famanistatu aminkum ayutilla gurratahu falyaf'al, barang siapa yang mampu memanjangkan cahayanya maka lakukanlah, ini adalah mudrojah. Ini adalah dari perkataan Abu Hurairah, bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sehingga yang rojah ataupun yang sunnah berwudu sebagaimana dituntunkan oleh Al-Quran dan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni cukup dengan membasuh ataupun mencuci apa yang wajib dicuci. Semisal wajah, daerah wajah mulai dari batas tumbuh rambut sampai ke dagu. Nah, ke sampingnya mulai dari ujung telinga sampai ke telinga yang sebelahnya. Tangan dibasuh, dicuci sampai kedua sikutnya. Kaki dicuci dengan kedua mata kakinya. Enam. Karena tidak mungkin, ya, kata para ulama, tidak mungkin orang yang berwudu memanjangkan cahayanya ataupun meluaskan cahayanya. Bagaimana misalkan memperluas daerah wudu wajah, nah, sehingga ke kepala, nah, enggak mungkin. Karena kalau melebihi tempat tumbuh rambut, bukan wajah lagi tapi kepala. Enam. Dan itu tidak dikatakan ghurrah, kata para ulama. Ya, enam. Enam, jadi cukup, ya, kata para ulama. Enam, berwudu hanya pada tempat-tempat ataupun anggota-anggota yang wajib dicuci. Ya, enam. Kemudian disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain keutamaan daripada wudu. Disebutkan di dalam hadis Wan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man tawaddaa fa ahsana alwudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruju aw takhruja min tahti adfarihi. Rawahu Muslim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa berwudu kemudian ia menyempurnakan wudu itu, maka akan keluar kesalahan-kesalahannya dari jasadnya sehingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, barang siapa berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, membaguskan wudunya sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan, maka akan keluar nam kesalahan-kesalahan dari jasadnya sehingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Nam, di dalam hadis yang lain Wan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tawaddaa mithla wudhu'i hadha thumma qala man tawaddaa hakala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kanat salatuhu wa mashyuhu ila al-masjid nafilatan. Rawahu Muslim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berwudu semisal wuduku ini. Jadi sebelumnya ini merupakan potongan hadis yang sebelumnya. Nam Utsman radhiyallahu anhu meminta sewadah air, kemudian beliau berwudu, ya, menuangkan air tersebut ke atas tangannya, kemudian mencucinya 3 kali. Setelah itu memasukkan tangan kanannya, kemudian berkumur-kumur dan beristinsyak, menghirup air ke dalam hidungnya sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu mencuci wajahnya, ya, memasukkan tangannya kembali ke dalam wadah itu dan mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Kemudian mencuci tangannya 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya 1 kali. Kemudian mencuci kedua kakinya 3 kali. Nah, setelah itu Utsman radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berwudu semisal wuduku ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu hakada semisal ini, seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni baginya apa-apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilatan. Dan ada sholatnya dia dan berjalannya dia menuju ke masjid diberikan balasan seperti orang melaksanakan sholat sunnah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, atau nafilatan ini adalah ziyadah. Ya, diberikan pahala tambahan. Nah, di dalam riwayat yang lain ada tambahan man tawadha nahwa wudhi hadha thumma shalla rak'ataini ghufira lahu ma wa lam yuhaddith fihi ma nafsuhu. Ya, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berwudu semisal wuduku ini, kemudian dia sholat dua rakaat dan tidak menghayal pada kedua rakaat tersebut, maka akan diampuni bagi dia dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, dari sini, nah, disunnahkan setelah berwudu kemudian sholat dua rakaat. Ya, sholat dua rakaat. Nah, ini diantara keutamaan wudu. Nah, di dalam hadis yang lain disebutkan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza tawaddaa al-abdu al-muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainaihi ma'al ma'i au ma'akhiri qatril ma' fa idza ghasala yadaihi kharaja min yadaihi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' au ma'akhiri qatril ma' fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashat harijlahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja nakiyan minad dhunubi. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba yang muslim atau seorang hamba yang mukmin berwudu, kemudian dia mencuci wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya semua kesalahan yang dilihat oleh kedua matanya bersama air. Ya, bersama air, dia keluar bersama air wudu atau bersama akhir tetesan air. Akhir tetesan air wudu. Maka apabila dia mencuci kedua tangannya, keluarlah dari kedua tangannya semua kesalahan yang ada dilakukan oleh kedua tangannya bersama air wudu atau bersama akhir tetesan air wudu. Maka apabila dia mencuci kedua kakinya, keluarlah semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua kakinya bersama air wudu atau bersama akhir tetesan air wudu, sehingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nama ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita berbicara masalah khotiah, khotoya, masalah kesalahan-kesalahan, nah, barangkali tidak ada di antara kita yang selamat dari kesalahan dan dosa tersebut. Nah, karena dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kutiba ala ibni Adam hadduhu minaz zina mudrikan dalika la mahalah, al-ainani zinahuma an-nabar, al-lisan zinahuma al-kalam, al-udhunani zinahuma al-istima', al-yadani zinahuma al-yad zinahu al-batsh, al-rijlu zinahu zinaha al-mashi, al-qalbu zinahu yatamanna wa yukadzibu aw yusaddiqu dhalika al-farj, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah ditetapkan atas manusia bagiannya daripada zina, bagiannya daripada zina mesti mendapati, tidak mungkin tidak. Mudrikan dalika la mahala, nah mesti mendapati, nah, tidak bisa dielakkan. Kedua mata zinanya adalah melihat, melihat perkara-perkara yang diharamkan, melihat kepada lawan jenis baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat, ya. Nah, melihat pada aurat orang lain. Nah, bahkan mata ini merupakan sumber daripada dosa-dosa yang lainnya, merupakan sumber daripada fitnah, ya. Bahkan sebagian salaf mengatakan mata ini adalah panahnya syaitan. Nah, nah, demikian juga dikatakan oleh penyair, yang maknanya nah, pertamanya adalah melihat, kemudian berikutnya adalah senyuman, berikutnya adalah berkata-kata, berbicara, berikutnya adalah berjanji, berikutnya adalah bertemu, berikutnya adalah terjadilah apa yang terjadi. Nah, jadi asalnya dari mata. Ya. Nah, jadi telah ditetapkan atau nah, zinanya mata adalah melihat. Nah, oleh karenanya ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala dan demikian Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menundukkan pandangan, menjaga pandangan daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan. Kalau yang kita tidak mampu untuk menghindarinya, ya sudah, fattaqullaha mastata'tum. Ya. Semisal di zaman kita ini, naik mobil mesti ke atas dada, ke bawah paha. Ya. Berjalan di pasar mesti demikian. Ya. Ke atas paha, ke atas dada, ke bawah paha. Nah, karena semua wanita ya, tidak semua, tapi kebanyakannya berpakaian pakaian bupati. Iya. Apa bupati? Ya. Nah, begitu. Nah, kalau yang sudah kita tidak mampu ya, untuk menghindarinya, ya sudah kita fattaqullaha mastata'tum. Tapi kalau yang kita mampu menghindarinya, ya, karena tidak ada keterpaksaan, ya, tidak ada yang memaksa, maka hindarilah. Ya, misalkan memasang gambar cewek, ya, di kamar, ya, itu kan tidak ada yang memaksa, bisa kita hindari, ya, kita buang. Nah, yang memasang gambar wanita itu tidak mesti foto pacar, ya, ya mungkin apa? Bungkus sampo, ini bagus ini ya, dipasang di kamar mandi. Huh? Atau misalkan gambar bungkus sabun. Huh? Nah, dihindari. Sobek, buang. Ya. Atau mungkin televisi. Kan itu bisa dihindari. Enggak ada yang memaksa kamu harus punya TV. Nah, kalau tidak punya TV kamu ketinggalan zaman. Ya. Nanti kamu tidak tahu informasi. Nah, kenapa dengan TV? Ya, banyak masalahnya, banyak madorotnya. Ya, sudah mafhum ladaikum pada kalian. Ya, nah. Nah, atau yang lain-lainnya. Ya, jadi yang mampu kita hindari ya kita hindari. Nah, ini mata, kemudian baru telinga. telinga zinanya adalah mendengar, mendengar perkara-perkara yang diharamkan, ya, ghibah, namimah, ya, kemudian musik-musik, nyanyian, dan seterusnya. Nah, yang mampu kita hindari, ya kita hindari, ya. Nah, ya di rumah sudah nggak usah muter musik, nggak usah muter nyanyian, nggak usah muter nasyid-nasyid Islami. Wah, itu juga bid'ah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, nggak ada nasyid Islami itu, ya. Nah, kalau yang tidak bisa kita hindari, tidak mampu, tetangga ini kalau muter musik sampai satu RT kedengaran semua, ya. Diingatkan, yo hak asasi masing-masing saja, ya. Kalau nggak mau dengar, ya sudah kamu hidup di hutan sana sendirian. Ya sudahlah, nah, daripada kita ribut, ya. Nah, naik mobil juga musik, ya. Lewat di pasar juga musik. Ya sudah, kita tidak mampu untuk menghindarinya atau untuk mencegahnya. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, yang mampu kita hindari, ya kita hindari. Nah, tangan zinanya meraba, ya, meraba. Raba menyentuh, melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Nah, kaki zinanya melangkah. Melangkah menuju tempat-tempat maksiat, melangkah untuk melakukan maksiat. Ini merupakan zina. Merupakan dosa. Nah, hati zinanya mengangan-angan. Nah, mengangan-angan. Ya, angan-angan yang jelek, yang maksiat. Ya, tadinya hanya melihat gambar. Oh, terus terbang. Ya, ditambah lagi dengan gambar hidup, lihat di layar kaca, ya semakin jadi, ya, nah, sehingga di kamar mandi berjam-jam. Jam apa kamar mandi? Ya, gimana? Nah, ya jadi. Jaga hati. Kalau hati sudah dan biasa menghayal, biasa mengangan-angan yang jelek, nah, maka banyak-banyak istighfar, banyak-banyak ingat pada Allah, ya, banyak-banyak baca Quran, nah, berzikir, nah, dimanapun dan kapanpun, mau masuk WC ada doanya, mau tidur ada doanya, ya, mau ketika misalkan bepergian, naik mobil ataukah naik kapal ataukah sedang jalan, ya, jangan melamun, jangan matanya jelalatan kesana kemari, ya, tundukkan pandangan, hatinya berzikir, ya, nah, atau menghafal Al-Quran, sehingga hati kita terjaga terus. Nah, memang untuk itu adalah berat, ya, gampang lalainya kita itu, gampang lalainya, ya, sebentar, semenit, dua menit bisa. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, dengar suara yang menyentuh hati, aduh, ya, ingin melihat. Ya, nah, jadi berusaha, diusahakan ditutup, ditutup pintu-pintu yang akan dipakai oleh syaitan yang masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita. Ya, nah, jadi demikian. Sudah ditetapkan atas manusia bagiannya daripada zina, mesti mendapatkannya. Dan yang lebih bahaya lagi apabila angan-angan ini diwujudkan dengan farj, dengan kemaluan, ya. Nah, ya, karena banyaknya pengaruh-pengaruh yang mendorong kepada kemaksiatan tersebut, sehingga banyak terjadi pemerkosaan, banyak terjadi pelacuran, banyak terjadi perzinahan dan seterusnya. Nah, karena tadinya melihat film porno sehingga ingin praktek, ya, karena melihat cewek-cewek yang, ya, pakaiannya ke bawah enggak sampai, ke atas tidak sampai, nah, kemudian ingin mempraktekkan dan seterusnya. Nah, maka kalau sudah demikian, ya, kalau sampai farji ini melakukan zina tersebut, maka ini sudah merupakan dosa besar, ya, dan merupakan dosa besar. Seandainya ditegakkan syariat Islam, maka taubatnya adalah dirajam. Ya, dirajam bagi yang sudah menikah, dan diasingkan bagi selama setahun bagi yang bujang ataupun yang belum menikah. Nah, mudah-mudahan dengan kita mau berwudu dengan baik wudunya menurut apa yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian kita mau salat, kemudian kita mau melakukan ibadah-ibadah yang lain, keluarlah dosa-dosa tersebut, kesalahan-kesalahan tersebut, dan Allah memberikan hidayah, memberikan taufik kepada kita. Karena hidayah dan taufik itu juga harus diusahakan. Harus diusahakan. Sebagaimana keyakinan atau i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan melakukan ketaatan, berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Perhatikanlah wudu kita ini. Bahkan kalau wudunya tidak benar, bukan mendapatkan pahala, tapi mendapatkan ancaman. Wailulil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit di dalam neraka. Asbabul wurud atau sebab keluarnya hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat berwudu tergesa-gesa, sehingga sebagian tumitnya tidak terkena air. Wailulil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit di neraka. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diseru dalam keadaan bercahaya oleh bersinar di yaumil kiamah nanti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.